Selamat datang di kanal podcast audio Unpad Media. Beragam materi audio informatif dan berkualitas dapat Anda temukan di sini. Selamat mendengarkan. Kita tentu saja masih mengingat beragam jenis permainan zaman dahulu. Permainan tersebut sering dimainkan bersama teman-teman dan tetangga. Setiap permainan terasa sangat menyenangkan. Kita pun jadi sering kali lupa waktu hingga larut malam. Maka dari itu, kita sangat sulit melupakan permainan dan teman-teman masa kecil kita. Seperti pemilik komunitas permainan board games Indonesia bernama Andre, yang juga memiliki cerita masa kecil. Batu lele sangat bagi saya cukup mudah dimainkan gitu ya. Pasti beda-beda tipe. Sebetulnya itu berkesan sekali karena justru kayaknya udah jarang lah yang main. Permainan tradisional di seluruh daerah Indonesia hampir tidak ada lagi di dalam kehidupan anak-anak masa kini. Semua anak-anak beralih pada permainan online dan digital. Orang tua masa kini hanya menyediakan permainan digital. Sekolah pun absen dalam memperkenalkan permainan tradisional karena tidak sesuai dengan standar kurikulum nasional. Inilah yang menyebabkan anak-anak masa kini acuh untuk melirik permainan tradisional, sehingga memunculkan kemungkinan dalam 10 tahun ke depan, anak-anak mungkin tidak akan pernah mengenal permainan tradisional. Main handphone. Suka main Barbie. Main PSP, atau enggak nanti beli tablet. Sekarang, anak-anak tidak akan berpikir berulang kali untuk mengatakan mereka lebih menyukai permainan masa kini. Tidak mengejutkan, mereka telah terbiasa dengan kemajuan teknologi masa kini. Anak-anak lebih menyukai apa yang dikenalkan terlebih dahulu. Padahal, permainan tradisional lebih memiliki manfaat dibandingkan dengan permainan masa kini. Bermain juga bagian dari pembelajaran atas sesuatu yang jauh lebih besar, tapi diperkenalkan dengan cara yang gampang diterima anak-anak. Di beberapa permainan yang lebih permainan tradisional yang sebutlah misalnya kayak home pimpa atau segala macam, kan ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa ternyata itu menyebutkan makna yang jauh lebih dalam. Jadi kalau kita mau telisik, proses atau permainan-permainan tradisional itu pasti banyak sekali yang didasarkan pada satu proses belajar tertentu sih sebetulnya. Permainan tradisional memiliki banyak sekali manfaat bagi pertumbuhan, sosialisasi, dan interaksi sosial dalam membangun kerjasama. Tidak hanya itu, setiap anak dapat menghargai proses sebagai nilai penting yang terkandung dalam permainan tradisional. Ini tentu saja berbeda dengan permainan masa kini yang justru meminimalisasi adanya interaksi sosial dan kerjasama karena permainan masa kini yang ditawarkan tidak memerlukan adanya orang lain sebagai pendukungnya. Dengan kata lain, permainan tradisional merupakan sebuah hiburan yang murah, bernilai seni, mengasah kemampuan, moral, dan belajar melestarikan sebuah budaya lokal di lingkungannya. Dua-duanya punya potensi, dan sebagai media yang dua-duanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, mereka punya cara mengajar atau cara meletakkan konten dan informasi di cara yang berbeda. Ketika kita nyebutin permainan tradisional itu diciptakan saat mereka lebih banyak berinteraksi dengan alam. Maksudnya belum terlalu banyak penetrasi teknologi, belum terlalu banyak batasan ini, batasan itu, segala macam. Jadi wajar kita ngedapatin kesan bahwa permainan tradisional itu ngajarin kita lebih banyak tentang interaksi dengan alam. Itu sangat wajar, karena itu memang didesain, dirancang dalam kondisi seperti itu. Nah, permainan modern dengan segala batasannya, itu memang dengan segala batasan dan kemajuan itu juga sayangnya memang terkadang melupakan aspek-aspek itu. Maka dari itu, kita sebagai generasi masa kini perlu tetap memelihara adanya permainan tradisional. Memang Memang, zaman sudah berkembang dengan berbagai jenis permainan digital yang mencuri perhatian anak-anak. Namun, ada baiknya kita mempertimbangkan pula bagaimana manfaat permainan tradisional yang justru akan lebih mengembangkan diri anak-anak selaku generasi penerus bangsa. Terima kasih telah mengunjungi kanal podcast audio Unpad Media. Temukan materi audio menarik lainnya di www.mediacenter.unpad.ac.id.